Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faslun. Wa amma inna wa akhwatuha fatansibu al-mubtada wa yusamma ismaha wa tarfa'u al-khabaru yusamma khabaroha. Pasal yang baru, inna dan akhwatnya. Maka inna ini sebagaimana yang kita pelajari di Al-Jurumiyah dan Al-Mumti' syarahnya, dia menasabkan mubtada, dan nanti mubtada itu dinamakan menjadi isimnya, dan dia merapakan khobar, khobarnya nanti khobar mubtada, nanti dinamakan menjadi khobarnya, khobar inna. Sebelum masuk inna, Zaidun qa'imun. Masuk inna, inna Zaidan qa'imun. Maka si Zaidan udah bukan lagi si mubtada, tapi menjadi isim inna. Taibarakallahu fik. Wahia sitatu ahruf, dia ada 6 huruf, perhatikan ini huruf semua. Inna wa anna wa huma litaukid, litaukid nisbah, ini fungsinya. Wa nafi syak, ya, dia untuk menegaskan nisbah dan menafikan adanya keraguan. Kalau kita katakan Zaidun qa'imun, mungkin masih ada yang ragu, kita katakan inna Zaidan qa'imun. Nah, ini menafikan keraguan. Nahu qawlihi ta'ala fa inna allaha ghafurun rahimun. Ya, lihat di situ, lafaz jalalah sebagai isim inna, kemudian ghafurun sebagai khobarnya, rahimun khobar sani. Wa qawlu ta'ala dhalika bi anna allaha wal haq. Nah, syahidnya di situ, ya, zalikanya itu isim isyarah mubtada. Bi annallaha, zalika bi annallaha, ya, isim isyarah lil bu'd, kafnya lil khitab. Masih ingat ya kaedah kafnya ini ya, tergantung siapa mukhatabnya ya. Ba harfu jar, bi annallaha harfu taukid, ya, lafadz jalalah isim, isim anna. Taib. Dalika bi annallahu huwa, huwa domir fasal. Masih ingat kaidah domir fasal, la mahala lahu min al-i'rab, al-haqqu khabaruha. Wal masdar muawwal, ya, masdar muawwal majrurun bi harfi jar. Masdar muawwal dari mana yang dimasuki oleh id anna? Karena khusus anna, dia harfu nasbin wa taukidin wa masdarin. Maka dia menasabkan, apa? Dia mentakwil masdar isim yang dimasukinya. Ya. Taib. Ya, bi anna allaha bi anna, gitu kan? Wal jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar mubtada. Wa taqdir dzalika bi kaunillahi. Bi kaunillahi huwal haqqu. Huwal haqqu, haqqunya itu khabar kaun. Nah. Baik. Paham kan di sini? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, gitu kan? Asyhadu anna Muhammadan. Anna Muhammadan nanti itu ya, ditakwil. Karena dia muawwal itu. Nanti ditakwilkan masdar muawwal. Nah. Asyhadu kauna Muhammadin Rasulullah gitu. Ya. Kemudian wa kana litasybih, ka'anna litasybih, afwan. Al muakkad. Nahu ka'anna Zaidan Asadun. Dia litasybih al muakkad. Untuk menyerupakan yang ditegaskan, ka'anna Zaidan Asadun. Seakan-akan Zaid adalah singa. Lakinna lil istidrak. Mana istidrak? Murojaah lagi itu di Al-Mumti, ya, ta'kibul kalam bi raf'i ma yatawahamu, ma yatawahamu subutuhu. Ya, dia menjelaskan kalam dengan menghilangkan apa yang ya diasumsikan, ya, penetapannya atau mengisbat apa yang diasumsikan penafiannya. Lakinna, tapi gitu. Nahu Zaidun suja'un lakinnahu bakhilun. Bakhilun khobar lakinna. Mana isim lakinnanya? Domir. Nah, laita litamanni. Ya, angan-angan. Laita syabab aidun. Tamanni itu nanti ada dua. Ya, ma fihi usrun wa ma fihi mustahil. Ya, mengharap, mengangan-angan kan suatu yang sulit. Bisa tapi sulit atau suatu yang mustahil. Nah, kalau ini yang mustahil nih. Ya. Talabul mustahil. Laita syababa aidun. Seandainya syabab masa muda itu kembali, mustahil. Ya. Taib. La'alla litaraji pengharapan. Ya, tawaqqu'ul amril mahbub. Naam, la'alla Zaidan qadimun. Semoga Zaid datang atau litawaqqu'. Ya. Taib. Tawaqqu' itu sering dikatakan maknanya adalah al-isfaq. Khawatir fil amril makruh, pada perkara yang tidak disukai. La'alla amran halikun. Nah. Itu kalau maknanya tawakku. Kalau maknanya taroji, pada perkara yang mahbub. Al-mustaqrib husuluhu. Yang bisa terjadi dalam waktu dekat. Nah. Tapi kita baca syarahnya di sini. Ya. Silakan dibaca syarah sini. Ya, Mas Bibit, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun. Ay fin naw'i tsani minan nawasikhi wa hadha an-naw'u kulluhu khurufun. Qauluhu inna wa anna ila akhir al-ula bikasril hamzati wa tasdidin nuni. Wahia ummu hadhil ahrufi. Wasaniyatu bi fathil hamzati wa tasdidin nuni. Wahadani alharfani mauduani litaukidin nisbati. Wa nafyus syakki anha. Wal inkari laha isbatan au nafyan. Wal inkaru laha. Wal inkaru laha isbatan au nafyan nahu inna zaidan alimun. Wa misalai al musannifi wa nahu inna zaidan laisa bi alimin. Fa in kana al mukhatabu aliman binisbati ay bil hukmi al mustafadi minat tarkibi isbatan au nafyan fahuma limujarradit tawqidi. Wa in kana mutaraddidan fahuma linafyi syaqqi. Wa in kana munkiran fahuma linafyil inkari laha. Baik. Terus wa qawluhu litashbihi ay tashbihun tashbihu ismaha bi khabariha kamisalil musannifi. Wa nahwu ka anna zaidan katibun. Baik, hasbu. Masyaallah. Wa qawluhu faslun ay fi nawi tsani minan nawasikh. Yang kedua. Kalau yang tadi yang sebelumnya itu kan banyak, ada kana wa akhwatuha af'al muqarrabah. Kemudian ada apa lagi kemarin? Ma al musabbaha bilaisa. Nah, itu masuknya ke kana wa akhwatuha. Ya, masuknya ke kana wa akhwatuha. Nah, ini berarti asan yang kedua ini. Ya. Wa huwa hadha an-naw kulluhu huruf. Jenis ini semuanya huruf. Wa qawluhu inna wa akhwatuha. Ya, ila akhir. Ya. Al-ula yang pertama bi kasril hamzah inna dan di tasdid nun inna. Ini ummu hadhil ahruf. Di induk dari huruf-huruf ini semua. Yang kedua anna bi fathil hamzah. dan ditasdid nun. Hadanil harfan, keduanya ini inna anak huruf maudu'ani, yang keduanya itu diletakkan litauki dinisbah, untuk menegaskan nisbah. Nanti ada kaedah yang akan disebutkan oleh musannif, kapan musti inna, kapan musti anna. Ya, kapan enggak boleh anna, musti inna, gitu. Wa nafi syaqi anha wal ingkari laha isbatan au nafyan. Ya, atau untuk menafikan syak darinya, dari nisbah, atau mengingkarinya dengan penetapan atau penafian. Contoh inna Zaidan alimun, kalau ada yang mengatakan inna Zaidan alimun. Dan dua contoh dari musannif. Contoh dari musannif apa? Dzalika bi'annallahu wal haq. Ya, fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Fa in kana al mukhatabu. Nah, apabila orang yang diajak bicara aliman bin nisbah, dia mengetahui nisbah. Ya, ai bil hukmil mustafad minat tarkib. Yaitu dia mengetahui akan hukum yang diambil dari susunan kalimat. Apakah isbatan penetapan atau nafian atau penafian. Ya, fahuma, maka inna dan anna itu berarti limujarrod taukid. Ya, hanya untuk ya menegaskan aja. Dia udah tahu ini akan hukum yang diambil dari susunan. Dia tahu nih, misalkan kita katakan Zaidun, ya, Zaidun qa'imun. Dia udah tahu inna Zaidan qa'iman, qa'imun. Nah, inna Zaidan qa'imun. Ya, limujarrod taukid. Ya. Baik. Wa in kana mutaraddidan. Nah, sekarang kalau dia ragu nih mukhatabnya. Fahuma, maka inna dan ana fungsinya apa? Linafyi syak. Untuk menghilangkan keraguan. Wa in kana mungkiran. Nah, seandainya orang si mukhatab tersebut dia mengingkari, fahuma, maka inna dan ana linafil ingkari laha, untuk menafikan ingkar itu semua. Nah. Baik. Nah, berikutnya ka anna litasbih wa tauqid litasbihil muakkad, ya, ka anna. Ai tasbihu ismiha, yaitu mentasbih menyerupakan isimnya bi khabariha, dengan khabar, kan? Ka anna Zaidan Asadun. Nah, itu berarti mentasbih si Zaid sebagai isim dengan khabar yaitu Asad. Ya, sebagaimana contoh dari musannif, ka'anna Zaidan katibun. Ya. Baik, litasbihil muakkad, al-muakkad bi fathil kaf. Ya. Summiya tasbihan muakkad, dan dinamakan juga penyerupaan yang dikuatkan. Baik. Litarakku bi ka'anna indal aksarin minal kaf al-mufidati litasbih. Ya. Karena susunan ka'anna menurut kebanyakannya itu dari kaf, yang itu memberikan penjelasan maknanya tasybih. Wa anna ka'anna kaf, ya, ka, kafnya itu kan seperti kaf jarrah. Ka'anna masuk anna. Al-mufida li taukid, nah, itu yang memberikan pemahaman, pengertian taukid. Fa aslu qaulika ka anna Zaidan Asadun, itu aslinya inna Zaidan ka Asadin. Tuh. Fa qudimat kaf, al kaf, kafnya didahulukan ala an inna. Ya, kenapa? Li ifadati tasbih. Ya, untuk memberikan pengertian tasbih min awwali wahlatin. Dari awal kalinya. Ya. Wa futihat hamzatu inna. Hamzah inna itu difathahkan, ya, lil jar, kan ka anna gitu kan, ya, kan kafnya itu harfu jar, ya. Nah, huruf jar itu masuknya bisanya ke anna aja, nggak bisa ke inna. Kayak tadi di ayat zalika bi annallaha, nggak bi inna. Ya. Wasara harfan wahidan, jadilah dia seperti satu huruf aja. Madlulan bihi, yang ditunjukkan di situ ada tasbih kepada makna At-tashbih. Nah, terus gantian dibaca sini. Dio, baca Dio. Nah, bismillah. Qala syarih rahimahullah ta'ala wa qawluhu litashbihi ay litistidrak. Oh, istidraki huwa ta'iku ta'kibu ta'kibul kalami biraf'i ma yatuhum biraf'i ma yutawahamu yutawahamu thubutuhu au ifbatu ma yutawahamu nafyahu nafyuhu fal'ula kamithalul fal'awalu fal'awalu kamithalul musonifi kamisaka kamithalil musonifi fa'in kaulika zaidun fa'inna kaulaka fa'inna kaulaka zaidun suja'un fihi itbatu syaja'at syuja'ati li zaidin fayutawahamu min itbatuha min itbatiha itbatul karomilaha itbatul karomilaha li anna min simatus min simatis saja simatis saja ati alkar alkaroma alkaroma faida arodat rofa faida arota rofa hada tawahumi atawahumi ataitu bi ko ataitu ataita ataita bilakinna fakultu fakolat lakinnahu fakulta fakulta lakinnahu bakhilun wathani aksuhu nahu ma zaidun syuja'un lakinnahu karimun fanafyuka li syaja'ati yuhimu nafyun nafyul karumi li'anna adat al-jabani al-bakhili al-bukhlu faturfau hadat tawahuma faturfau atau boleh fatarfau anda menghilangkan hadat tawahuma fatarfau hadat tawahuma bikaulika lakinnahu karimun. Nah, baik. Ngerti enggak? Paham? Makna al-istidrak. Lakinna fungsinya lil-istidrak. Ya, apa sih istidrak? Ta'kibul kalam bi raf'i ma yutawahhamu thubutuh. Dia menjelaskan kalimat diakhirkan itu dijelaskan di akhir dengan menghilangkan atau mengangkat apa yang diasumsikan penetapannya. Atau isbat isbatu ma atau menetapkan ma yutawahama nafyuhu menetapkan apa yang disangka penafiannya. Yang awal yaitu menghilangkan apa yang disangka ditetapkan. Misal contoh musonib kan apa zaidun suja'un, kalau suja' berarti dia nanti punya sifat pemurah, pemberi, dermawan. Fihi isbatu syaja'ah. Ini kan ditetapkan sifat yang baik, berani li Zaidin. Fa yutawahhamu min isbatiha, maka diasumsikan disangka dari ditetapkannya sifat berani bagi si Zaid ini berarti isbatul karamilahu. Ditetapkan sifat dermawan bagi si Zaid. Li'anna min simati syaja'ah, karena diantara tanda ciri dari orang yang berani adalah apa? Al-karomah. Karomah isim li'anna ya. Ya, dermawan. Fa'idha arot taraf ahadat adat tawahuma. Nah, kalau anda ingin mengangkat, menghilangkan dugaan persepsi seperti ini, ataita bilakinna. Fakulta lakinnahu bakhilun. Anda katakan, tapi dia pelit, medit, kikir, pengeretan. Wasani aksuhu, kebalikannya. Ya. Kebalikannya itu apa? Menetapkan apa yang disangka, apa namanya? Menetapkan apa yang disangka dinafikan. Contoh Zaidun, ma Zaidun suja'un. Nah, dinafikan nih si Zaid dari sifat berani. Zaid enggak berani. Nah, diasumsikan berarti apa? Dia pelit juga, gitu kan? Lakinnahu karimun. Namun dia dermawan. Ya, fa nafyuka li syaja'ah, Anda menafikan keberanian dari si Zaid. Ya. Yuhimu nafyal karami. Itu memberikan asumsi dinafikannya sifat dermawan dari si Zaid. Lianna adatal jabban. Lianna adatal jabban. Ya. Jabban ini, para pengecut ini kebanyakan kebiasaannya itu apa? Al-bukhlu, pelit. Fatar fa wahada tawahuma. Maka Anda mengangkat, menghilangkan persepsi seperti ini, ya, biqaulika, dengan ucapan Anda, lakinnahu karimun. Ya, lakinnahu karimun. Nah, terus baca berikutnya sini. Kemudian Pak Priyadi, ayo. Tsumma qala syari hafizahu ta'ala wa quluhu wa laita litamani at-tamani talabal talabul mustahilu apa talabul mustahil itu au ma fihi usrun fal awwalu wa huwa al aktsaru kamitsalil musannifi fa inna auda syababi ba'dal mashibi mustahilun adatun adatan wasani nahu laitali malan fa'ahujja minhu fa'inna husulal mali mumkinun walakinna fihi usrun wa qawluhu wala'alla littaroji at-taroji huwa tawakku'ul amru tawakku'il amril mahbubi al mustaqarrabi mustaqarrabi husuluhu terus kami thalil musannifi baik. Berikutnya Laita ditamani. Apa tamani? Talabul mustahil. Menuntut, menginginkan suatu perkara yang mustahil. Ya. Atau bisa terrealisasi mafi au mafihi usrun, tapi sulit. Ya, sulit direalisasikan. Wa qauluhu ya. Fal awal yang talabul mustahil wa huwal aktsaru, ini yang paling banyak. Kamisalil musannif. Musannif seperti contoh yang dibawakan oleh musannif. Laita syababa aidun. Nah, semoga masa pemuda itu balik lagi. Mustahil ya. Fa inna auda syabab ba'dal musib mustahilun adatan. Karena kembalinya masa muda setelah udah uban, udah tua maksudnya. Ya. Itu mustahil adatan secara adat. Secara kebiasaan mustahil. Setelah badan muda lagi dia. Secara adat bisalah dia operasi plastik. Tapi dia enggak mengalami masa muda lagi. Umur udah 70. Operasi plastik. Kegayaan kayak anak muda. Main skateboard. Ya. Ya nyusruk. Main futsal baru kegaprak meninggal. Ya. Ya. Umur 75 diajak futsal karena dia nyama operasi plastik, Pak. Mukanya udah kayak mujahid, ya. Umur 16. Weh, mujahid, ini temen ente ya. Umur berapa? 16. Suaranya kenapa, Mas? Seret. Futsal yuk, ayo. Digaprak sama Paza, jebret. Wafat di tempat. Kenapa? Aki-aki. Nah, ternyata aki-aki. Mukanya mujahid, jangan-jangan mujahid sih. Oh, asli ya. Asli mujahid ini, Mas. Mudanya beneran ini. Masya Allah. Mana lagi tadi? Ya, wasani yang kedua, mafihi usrun ya. Wawal apa namanya? Nahu laita li malan. Seandainya aku punya harta. Fa ahujja minhu. Ay, apa irabnya? Fa ahujja sini siapa? Musli, irabnya ahujja. Ayo Musli. Oh, lupa dia pelajarannya. Ini udah kita pelajari. Fil mudhari. Iya, fil mudhari. Mansub. Ba'da fa sababiyah. Ba'da fa sababiyah. Tayyib. Ba'da bi'an mutmaratan ba'da fa sababiyah. Kenapa? Didahului oleh laita. Dia lu tamanni. Ini mungkin orang miskin yang ngomong. Ini enggak mustahil, tapi mafihi usrun. Seandainya saya punya duit, saya mau berangkat haji. Fa inna husulal mali mumkinun. Ya, adanya uang itu mungkin aja. Lakinnahu fihi usrun. Lakin fihi usrun. Namun sulit. Nah, makna berikutnya la'alla li tarajji. Tarajji huwa tawaqqu'ul amril mahbub al mustaqrib. Ya, al mustaqrib. Yaitu ya, terjadinya perkara yang disukai dalam waktu dekat. Dia ingin gitu. Husuluhu. Kekhawatiran gitu. Bukannya. La'alla itu harapan ya, taraji. Harapan perkara yang disukai dapat terwujud dalam waktu dekat. Nah, wa qawlu tawaqqu. Baca sini, Hanif. Li tawaqqu. Ini makna la tara apa namanya? La'alla yang kedua. Bismillah. Fa qala syarih rahimahullah taala wa qawlu tawaqqu. Wahwa mu'abbaru bihi al-mu'abbaru bihi 'inda qaumin bil isfaqi fil amril makruhi bil isfaqi fil amril makruh kamithal al-musannifi qala al-fakihi walau 'ibrun walau abbara ta'abbara bil isfaq walau abbaru bil isfaqi lakana awla bi anna tawaqqu'a sadiqun bihima intaha faidatun la yakunu tarajji awil isfaqi illa bil amri al mumakkini bihi al-mumkini bikhilafi tamanni fa innahu qad yakunu fihi wa fil mumtani'i faftaraqa fala yuqalu la'alla ash-shababa a'idun li annahu ghayru mumkinin. Nah, tawakko ini sedikit kekhawatiran ya. Kalau la'alla ya, litaroji maknanya yang pertama. Kalau tawakko, nah ini al-mu'abbar anha al-mu'abbar bihi inda qawmin, ini diungkapkan oleh satu kaum bil ispa Kalau tawakku ini dengan isfak, apa itu isfak? Kekhawatiran. Ya. Khawatir fil amril makruh, pada suatu hal, perkara yang tidak disukai. Misalnya yang dibawakan contoh oleh musannif, la'alla amron halikun. Jangan diterjemahkan semoga si Amr binasa. Jangan-jangan si Amr binasa, mati. Jangan-jangan si Amr mati. Nah, baik. Walau ubbira bil isfaq lakana aula. Seandainya ini diungkapkan dengan isfaq, tentu lebih bagus. Li anna tawaqqu'a shadiqun bihima. Karena yang namanya tawaqqu' bisa pada keduanya. Pada tarajji dan pada yang ini. Fil amril makruh. Faidatun. La yakunu at-tarajji awil isfaq illa fi amril mumkin. Tarajji dan isfak tidaklah dia kecuali pada perkara yang mungkin. Ya bikhilafi tamani, berbeda dengan tamani. Fa innahu qad yakunu fihi ya wa bil mumtani. Terkadang tamani itu bisa terwujud yang mustahil apa ma fihi usrun wa bil mumtani. Namun juga terkadang mustahil. Yang semisal laita syababa yaudu aidun, laita syababa aidun. Faftaraqa, maka keduanya berbeda. Fala yuqal la'alla syababa aidun, enggak boleh katakan la'alla syabab. Mesti laita. Enggak boleh la'alla syababa aidun. Semoga masa muda kembali, itu enggak bisa. Li'annahu ghairu mungkin. Karena itu enggak mungkin. Baik. Summa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wala yataqaddamu khabaruha hadhihi al-ahruf 'alaiha. Nah, khabar-khabar huruf ini enggak boleh mendahului huruf-huruf ini. Enggak boleh kita katakan qaimun inna zaidan, enggak bisa. Wala yatawassatu bainaha wa baina ismiha. Enggak boleh ditawassut antara ya si siapa? Antara ini dan inna ini dan akhwatnya dengan isimnya ya illa idza kana dzarfan au jarran au majruran, kecuali apabila khabarnya itu dalam bentuk dzarf dan jar majrur kayak tadi tuh ya tadi li anna apa tadi ya karom yang ada karom-karomnya tadi. Ya, li'anna min simatis syaja'ah al-karamah. Itu. Nah, khabarnya kan jar majrur. Ya. Baik. Nahu inna ladaina angkara. Lihat khabarnya dalam bentuk dzarab, ladaina. Inna fi dzalika la'ibrah. Ya. Nah, khabarnya dalam bentuk jar majrur, ya. Fidalika. Ya, kita baca syarahnya di sini. Ya, faddal. Baca Muslim. Tuma qala syari billahi taala qawluhu wala yataqaddamu khabaru hadhihi al-ahrufi 'alayha ay sawa'un kana dharfan aw jarran wa majruran aw ghairahuma. Fala yuqalu qa'imun inna zaidan, wala indaka inna zaidan, wala fiddari inna zaidan, wa dhalika lidha'fiha fil amali wa adama tasarrufiha li anna amalaha innama huwa bil hamli alal af'ali falam taqwa quwwatuha wa qawluhu wala yatawassatu ilal akhir ay wala yajuzu aidan fi khabarin hadhihi al ahrufi ayatawassata bainaha wa baina ismiha fala yuqalu inna qaimun zaidan lidha'fiha kama taqaddama illa idza kana dharfan aw jaran wa majruran fayajuzu nahwu inna indaka zaidan wa inna fid dari amran wa kamitsali al musannifi wa imma wa innama yutafara uqtufira wa innama uqtufira at-tawassutu bihima litawassu'i fihima likathratihima wa asyarul musannifu bimithalaini ila anna tawassata ila anna tawassuta qad yakunu jaizan kamithalil awwali wa qad yakunu wajiban li'aridin kamithalil tsani idlau ukhiral khabaru lazima minhu ijtima'u inna ma'alami lamil ibtida'i wa huwa mumtani'un kama sayati. Qala syari wa la yataqaddam khabaru hadhihi al-ahruf 'alaiha sawa'un kana dharfan aw jarran wa majruran. Apakah semua khabar itu semua dharf ke jar majrur ke enggak bisa? Dia mendahului a, ya, huruf-huruf ini. Enggak boleh katakan qaimun inna zaidan. Indaka inna zaidan, fidari inna zaidan, enggak bisa. Kenapa? Lidzalik wa dzalika lidha'fiha fil amal. Karena dia lemah dalam beramal, si inna ini. Dia huruf, huruf itu lemah. Ya. Dan dia ada mitasarrufiha. Dia tidak bisa bertasrif. Karena dia huruf. Ya. Dia huruf. Li anna amalaha, karena amalnya inna ini. Inna mahuwa bilhamli alal af'al. Yaitu dibawa kepada fi'il-fi'il. Ya, falam taqwa quwwatuha. Maka kekuatan itu enggak menjadi kuat. Wa qawlu wa la yatawassat. Ya, bainaha wa bainasmiha illa idza kana dzafan dan seterusnya. Bahkan dia enggak boleh diperantarai antara ya inna dan isimnya. Ya. Kecuali kalau khabarnya dalam bentuk dzaraf, jar majrur. Nah, ya, ai wala yajuz aidon fi khabari hadil ahruf, gak boleh juga pada khabar huruf-huruf ini ayat tawassata bainaha wa bainasmiha, ya, itu berada di tengah ya antara si inna dan isimnya. Gak boleh katakan inna qaimun zaidan. Kenapa? Lidha'fiha, karena si inna ini lemah di huruf kama taqaddama sebagai yang berlalu. Illa idza kana dzarfan, kecuali kalau khabarnya dzaraf atau jar majrur, fayajuz, maka boleh. Inna indaka zaidan, inna fid dari amran, boleh. Atau seperti dua contoh dari musannif. Inna ladaina angkala. Nah, inna fid dalika ala apa namanya? La ibratan. Nah. Wa inna maqtufira at-tawassutu bihima. Nah, diberikan dispensasi, dimaafkan ya. Ya, ditawassut antara inna dan isimnya dengan khobar. Kenapa? Litawassu ifihima, karena dia tawassu, dia lebih lapang gitu ya. Ya, likasratihima, karena banyak ini dengan apa namanya zorob dan jermajrur. Nah, zorob dan jermajrur itu tawassu. Dia luas, dia bisa kemana-mana si dzaraf dan jar majrur. Wa asyara musannif bil misalain. Musannif memberikan contoh dengan dua contoh ya, ila anna tawassuta, yaitu contoh bahwasanya tawassut qad yakunu jaizan, terkadang hukumnya boleh. Pada inna ladaina angkala inna qaima inna ya inna fiddari zaidan, boleh ya. Wa qad yakunu wajiban, terkadang ada wajib li'aridin, karena ada faktor yang menuntut. Seperti contoh yang kedua, inna fidalika la'ibrotan. Perhatikan huruf lam di situ. Lamul ibtida' fungsinya taukid. Ya. Fungsinya taukid. Ya, id law ukhira al-khabar. Seandainya kalau khabar diakhirkan, kita katakan inna la'ibrotan fidalika. Ya. Lazima minhu, maka berkonsekuensi apa? Istimau inna ma'al lamil ibtida'. Bergabungnya inna dan lamul ibtida'. Wa huwa mumtani'un. Ini mustahil. Kama sayati. Sebagaimana akan datang. Ya, bocorannya kedua-duanya adalah taukid. Ya, keduanya adalah taukid. Nah. Baik, cukup ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.